Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'an. Ikhwan fillah a'uzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul An'am. Malam ini kita mulai insyaallah taala dari ayat yang ke-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yang duruna, taklah mereka menunggu. Illa antatiyahumul malaikah, kecuali datang kepada mereka para malaikat. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Rabbmu. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebagian tanda kekuasaan Rabbmu. La yamfa'u nafsan imanuha, iman seseorang tidak bermanfaat sama sekali. Lam takun amanat min qablu, jika tidak beriman sebelumnya. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau melakukan kebaikan pada keimanan sebelumnya. Qulin tadiru, katakanlah, tunggulah. Inna muntadirun, sesungguhnya kami akan sama-sama menunggu. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berfirman, hal yang duru haula'il ladina istamarra dhulmuhum wa inatuhum, tidaklah orang-orang yang terus dalam kedzaliman dan penentangan itu menunggu. Illa an ta'tiyahum muqaddimatul adabi wa muqaddimatul akhirah bi an ta'tiyahumul malaikah liqabdi arwahihim, kecuali mereka menunggu datangnya pendahuluan-pendahuluan azab atau pendahuluan-pendahuluan akhir zaman dengan datangnya para malaikat untuk mencabut roh mereka. Fa innahum idza wasalu ila tilkal hal lam yanfa'humul imanu wala salihul amal. Sungguh, jika mereka telah sampai pada keadaan tadi, maka tidak akan bermanfaat keimanan dan amal soleh untuk mereka. aw ya'ti rabbuk li faslil qada'i bainal ibadi wa mujazatil muhsinin wal musiin, atau datang Rabbmu untuk memutuskan perkara antara hamba dan membalas orang-orang baik dan orang-orang yang jelek. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik adallati ala qurbis sa'ah, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik al-khariqah lil'adati allati yu'lamu biha anna as-sa'ata qad danat wa anna al-qiyamata qad iqtarabat. Pada hari datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu di luar kebiasaan, yang dengan itu bisa diketahui bahwa hari kiamat telah dekat. Dan sungguh kiamat betul-betul telah dekat. Lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ain idza wujida ba'du ayatillah lam yanfa'il kafiru imanu lam yanfa'il kafira imanu an aman walal mu'minul muqassir an ayyazdada khairahu ba'da dhalik bal yanfa'hu ma kana ma'ahu minal imani qabla dhalik wa ma kana lahu minal khairil marju qabla ayatiya ba'dul ayat. Tidaklah bermanfaat keimanan untuk seseorang yang tidak beriman sebelumnya, atau tidak melakukan kebaikan dalam imannya sebelumnya. Artinya, jika telah dijumpai sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, maka orang kafir tidaklah bermanfaat keimanannya kalau kemudian beriman. Atau orang mukmin yang malas tidak bermanfaat untuk menambah kebaikan setelah itu. Nah, tetapi yang bermanfaat adalah iman yang telah ia bawa sebelumnya dan kebaikan yang diharapkan sebelum datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu fi hadza dhahiratun. Hikmah tentang masalah ini sangat nampak sekali. Fa innahu innama kana al-imanu yanfa'u idza kana imanan bil ghaib wa kana ikhtiyaran mal 'abdi. Bahwa sungguhnya iman yang bermanfaat itu jika mengimani perkara ghaib dan atas pilihan sendiri dari hamba itu. Fa amma idza wujidatil ayatu sara al-amru shahadatan walam yabqa lil imani fa'idah li'anna yusbihul imanu daruri ka'imanil gharik wal harik wa nahwihima mimman idar al maut akla'a amma huwa fihi. Adapun jika telah dijumpai tanda-tanda kekuasaan Allah, maka perkara yang harus diimani sudah menjadi nyata, maka tidak bermanfaat sama sekali iman saat itu. Karena sama seperti iman yang memang mau gak mau harus diimani, seperti imannya orang yang tenggelam atau terbakar atau yang semisalnya. Ketika orang itu melihat kematian, maka dia akan melepaskan semua apa yang ia lakukan. Kama qala ta'ala, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yamfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullah allati qad khalat fi ibadih. Ketika orang-orang kafir melihat adab dari kami, mereka kemudian ramai-ramai berkata, sekarang kami beriman kepada Allah saja. Kami kufuri apa selama ini yang kita lakukan berupa kemusyrikan. Maka tidak bermanfaat iman mereka seperti itu. Karena mereka sudah melihat adab sunnatullah yang berlaku bagi hamba-hambanya. Wa qad takatsaratil ahaditsus shahihatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annal murada bi ba'di ayatillahi tulu'us syamsi min maghribiha wa annannasa idza ra'awha amanu falam yanfa'hum imanuhum wa yughlaqu hina idin babut taubah. Sungguh banyak sekali hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat Allah di sini ialah terbitnya matahari dari barat. Dan orang-orang saat itu ketika melihat matahari terbit dari barat, ramai-ramai beriman, dan iman mereka saat itu tidak bermanfaat karena saat itu pintu taubat telah tertutup. Walamma kana hadha wa'idan lil mukadzibina bir rasul sallallahu alaihi wasallam muntadira wa hum yantadiruna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi qawari ad-dahri wa masaibal umur qala qulin tadiru inna muntadirun fasata'lamuna aina ahaq ayyuna ahaqqu bil amni. Oleh karena ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih menunggu kedatangan ayat ini. Maka mereka menunggu nabi dan para pengikutnya sepanjang masa. Dan ketika musibah-musibah telah terjadi, Allah pun berfirman, silakan kalian menunggu, kami juga akan menunggu kedatangan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayati dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi isbatil af'alil ikhtiyariyyati lillahi taala kal istiwa'i wan nuzuli wat ityani lillahi tabaraka wa taala min ghairi tasbihin lahu fi sifatil makhluqin. Dalam ayat ini terdapat dalil untuk pendapat Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan segala perbuatan milik Allah Subhanahu wa taala seperti beristiwa, bersemayam, nuzul turun, dan ityan datang untuk Allah tabaraka wa taala tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Wa fil kitabi wa sunnah min hadza syai'un katsir. Wa fi anna min jumlati as-sa'ati sa'ati tulu'us syamsi min maghribiha. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang hal ini banyak contohnya. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat. Wa anna Allah ta'ala hakimun qad jarat adatu wa sunnatuhu annal imana innama yanfa'u idza kana ikhtiyariyan la ittirariya kama taqaddam. Dan bahwa sungguhnya Allah Maha Bijaksana telah berlaku adat dan sunnahnya bahwa iman itu tidak bermanfaat kecuali jika atas kesadaran sendiri, bukan keterpaksaan sebagaimana yang telah lewat. Wa anal insana yaktasibul khaira bi imani fatta'atu wal birru wat taqwa innama tanfa' wa tanmu idza kana ma'al abdi iman fa idza khalal qalb min al iman lam yanfa'u syai'un min dzalik. Dan bahwasanya manusia itu bisa berbuat baik dengan sebab keimanannya. Ketaatan, kebaikan, ketakwaan, semuanya bermanfaat dan bisa berkembang jika hamba itu memiliki keimanan. Tapi jika tidak ada keimanan dalam hati seorang hamba, maka tidak ada satupun yang bermanfaat baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-158 ini, ikhwana fillah na'udzubikumullah, kita bisa menyimpulkan beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang kafir saat itu enggak mau beriman, bahkan menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka bilang kalau apa yang engkau sampaikan itu bisa kita saksikan, kami masih mau beriman. Yakni tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau betul-betul disaksikan oleh mata kepala mereka, mereka baru beriman. Kalau datang malaikat dan mereka bisa melihatnya, mereka akan beriman. Atau kalau Allah datang, mereka bisa lihat, baru mereka beriman. Nah itu, apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya hanyalah alasan yang dicari-cari. Intinya itu mereka enggak mau beriman. Menyampaikan alasan-alasan yang berat seperti itu supaya mereka berhasil memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya enggak mau beriman. Nah. Yang kedua. Dalam ayat ini qana bitina asakum wa terdapat faedah isbatul malaikah. Menetapkan adanya malaikat. Taib. Jadi orang-orang kafir itu mengharapkan kedatangan malaikat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mereka baru percaya kalau malaikat yang disampaikan itu datang dan mendatangi mereka. Menunjukkan bahwa malaikat itu ada wujudnya. Taib. Yang ketiga, yang dimaukan dengan malaikat yang dinanti oleh orang-orang kafir di sini ialah malakul maut. Untuk mencabut roh mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Muqatil rahimahullah. Jadi mereka itu menantikan kedatangan malaikat yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaukan dengan ialah malakul maut. Malaikat pencabut nyawa yang mencabut roh mereka. Artinya kalau malakul maut datang, terus kemudian mau mencabut roh mereka, baru mereka mau beriman. Begitu. Nanti mereka menunggu. Mana malakul maut? Itu. Taib barfikum. Itu orang kafir. Semacam itu. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini terdapat faedah isbatu sifatil ityan lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat ityan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Au ya'tiya rabbuk. Mereka juga menanti kedatangan Allah Rabbmu. Orang kafir saja percaya Allah itu bisa datang, ya. Bahkan mereka mengharap kedatangan Allah supaya betul-betul percaya dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah punya sifat apa ini? Ityan, datang. Tentunya datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana datangnya apa ini? Makhluk. Nah, ityan di sini. Jangan kemudian ditakwil atau disimpangkan maknanya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pengikut Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan yang datang itu bukan Allah, yang datang itu ialah azab Allah. Nah, yang benar Allah betul-betul apa ini? Datang. Sifat apa ini? Ityan. Taib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Yang dimaksud dengan ayatu rabbik. Tanda-tanda kekuasaan Rabbmu yang dinanti oleh orang-orang kafir. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Terbagi menjadi 4 pendapat. Itu orang kafir juga menanti sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaukan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, annahu tulu'us syamsi min maghribiha, yakni terbitnya matahari dari barat. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Dan juga sebagian sahabat yang lain. Kalau ini yang digunakan sebagai tafsirnya, maka yang dimaukan ialah orang-orang kafir. Mereka baru beriman kalau matahari sudah terbit dari apa ini? Barat. Matahari sudah terbit dari barat, baru mereka apa ini? Mau beriman. Begitu. Matahari kok masih terbit dari timur? Enggak mau percaya sama kamu. Kami ingin bukti mana katanya matahari bisa terbit dari barat. Kami tunggu. Yang kedua pendapatnya ialah annahu tulu'us syamsi wal qamar min maghribiha. Ini terbitnya matahari dan bulan dari barat. Ada tambahan bulannya. Ini diriwayatkan oleh Masruq dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Pendapat yang ketiga. Yang dimaksud sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang dinanti oleh orang kafir itu ialah tulu'us syamsi min maghribiha wa dabah wa ya'juj wa ma'juj. Terbitnya matahari dari barat, kemudian adanya binatang-binatang yang bisa bicara, mengingatkan manusia tentang dekatnya hari kiamat. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini ternyata juga pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Pendapat yang keempat. Annau tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabatul ard. Bahwa sebagian tanda kekuasaan Allah itu ialah terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dajjal dan munculnya ad-dabbah, binatang yang bisa bicara, yang memberitahu Bani Adam tentang dekatnya hari kiamat. Ini pendapat Abu Hurairah. Nah, di antara 4 pendapat ini yang paling sahih, yang paling kuat insya Allah ta'ala ialah pendapat yang pertama, bahwa yang dimaukan dengan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sini ialah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari apa ini? Barat. Dan ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. La taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amana man 'alaiha. Jika matahari benar-benar terbit dari barat dan disaksikan oleh semua manusia, maka semua manusia yang ada di muka bumi langsung ramai-ramai mengatakan, kami beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat ketika keimanan sudah tidak bermanfaat lagi bagi orang yang beriman. Nah, jika sebelumnya tidak beriman dan juga tidaklah bermanfaat amal soleh pada iman seseorang. Nah, hadis inilah yang dikatakan menjadi penguat pendapat pertama karena menjadi tafsir utama dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya ketika nanti terbit dari barat itu matahari, semua manusia yang kafir akan ramai-ramai mengatakan kami beriman. Orang-orang muslim yang malas-malas dalam beramal soleh, itu mereka langsung giat beramal soleh. Maka Allah menjelaskan tentang dua orang ini. Yang pertama, orang kafir tetap dinyatakan kafir. Sudah enggak bermanfaat imannya. Karena pintu tobat sudah tertutup. Yang muslim, ya sudah amalmu yang soleh yang sedikit, ya itu sudah, itu yang ditulis sebagai amal soleh. Semangat kembali beramal soleh saat itu sudah tidak bermanfaat lagi. Dan tidak dihitung. Karena sudah terbitnya matahari dari apa ini? Barat. Dan tidak lama setelah itu akan terjadi hari kiamat besar. Al-Qiyamatul Kubra. Ya. Hancurlah seluruh alam semesta. Barakofikum. Nah. Itu yang dimasuk. Enggak bermanfaat imannya. Saat itu. Nah, pintu sudah tertutup tobatnya. Ya. Pintu tobat sudah apa ini? Tertutup. Yang malas-malas para amal soleh, sehingga amal solehnya cuma sedikit, ketika melihat matahari terbit dari barat, maka rame-rame, sholatnya rajin, puasa, zakat, sedekah, macam-macam. Sudah enggak dihitung. Amal kebaikanmu, ya sudah yang dulu sebelum terbitnya matahari, apa ini? Dari barat. Itu yang dimaukan dengan au kasabat fi imaniha khairu. Barakufikum. Kemudian dalam ayat ini bisa kita ambil faedah. Yang lainnya. Baik. Bahwa iman yang bermanfaat ialah keimanan atas dasar kesadaran sendiri, bukan keterpaksaan. Baik. Jadi ketika mereka melihat matahari sudah terbit dari barat, mereka sadar, sudah habis itu kiamat. Hancur alam semesta. Kalau tetap kafir, ya hancur mereka. Neraka kekal selamanya. Akhirnya mau gak mau, terpaksa harus beriman. Itu berarti imannya gak bermanfaat. Karena apa ini? Didasari keterpaksaan. Atau ketika seorang sudah didatangi malakul maut, kemudian rohnya sudah dikeluarkan pelan-pelan sehingga dia sekarat kemudian mengatakan, ya Allah, aku beriman, aku tobat. Itu namanya keimanan yang sifatnya terpaksa. Enggak bermanfaat. Atau Fir'aun yang ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Tenggelam gitu ya. Nah. Sekarat dia kemudian mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa. Enggak bermanfaat karena timbul dari apa ini? Keterpaksaan. Barakallahu fikum. Taib. Selanjutnya, faedah berikutnya. Dalam ayat ini, ikhwanabitina a'uzakumullah. Terdapat dalil. Bahwa amal soleh itu bermanfaat jika yang melakukannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ini beriman terus beramal soleh, baru amal solehnya apa ini? Bermanfaat. Tapi kalau orang ini masih kafir, sekalipun dia beramal soleh dengan amal soleh yang banyak, tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana yang sering kita saksikan, banyak sekali orang-orang kafir yang terkenal banyak uang, ketika terjadi musibah bencana di suatu tempat, dia ikut menyumbang dana kemanusiaan, membantu korban-korban bencana. Nah, tapi usaha mereka dikatakan tidak bermanfaat karena yang melakukannya tidak memiliki apa ini? Keimanan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, jangan sekali-kali kita melepaskan keimanan kita ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam tafsir Sa'di rahimahutaala tentang suratul An'am ayat yang ke-158. Di sini ada beberapa as'ilah, pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan taktil dan tahrif? Taktil itu menolak sebagian sifat Allah atau seluruhnya? Kalau menolak sebagian sifat Allah, meyakini sebagian yang lain disebut dengan taktil juz'i. Menolak sebagian. Ini dilakukan oleh kelompok As'ariyah Maturidiyah yang banyak kita jumpai di negara Indonesia ini. Pengikut As'ariyah Maturidiyah meyakini sebagian sifat Allah, menolak sebagian sifat yang lain. Kalau menolak seluruh sifat Allah, enggak diyakini sama sekali, itu namanya taktil kulli. Ini menolak semuanya. Ini kelompok yang semacam ini adalah kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Nah, taib. Kalau yang dimaksud dengan tahrif itu ialah menyimpangkan makna sebenarnya ke makna yang lain. Seperti nuzul, Allah punya sifat nuzul, turun. Allah benar-benar turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Zatnya Allah turun. Tapi mereka kemudian mentahrifnya, menyimpangkan maknanya. Yang turun itu ialah rahmat Allah, bukan zat Allah. Ini penyimpangan juga. Salah. Barakallahu. Seperti Allah punya sifat tangan. Ya. Mereka kemudian mentahrif. Katanya bukan tangan itu. Tapi apa? Kekuasaan. Nah, tahrif ini sama dengan takwil yang fasid. Takwil yang rusak itulah tahrif itu. Nah, apakah seorang muslim menjadi kafir ketika telah terbitnya matahari dari barat? Apakah kekafirannya dianggap? Maksudnya dia saat itu apa ini? Muslim, terus murtad, gitu. Apakah dianggap? Tidak terjadi. Barakallahu fikum. Tidak terjadi. Karena saat itu, jangankan muslim yang sudah benar-benar kafir tulen, mereka sudah langsung tidak ada kata-kata kecuali semuanya beriman. Sunatullah itu, ketentuan Allah. Enggak akan terjadi seperti itu. Bahkan orang kafir tulen sekalipun akan mengatakan amanna, aman. Kami beriman, kami beriman. Enggak ada kesempatan untuk mikir-mikir yang lain. Mereka sudah tahu kalau enggak beriman saat itu binasa. Hancur selamanya di neraka nanti. Begitu. Tapi orang kafir yang beriman ya sudah dianggap tetap apa ini? Kafir. Ini kan ibarat kebalikannya. Bagaimana kalau ada orang muslim yang saat itu kemudian murtad, apakah masih dianggap muslim ataukah dianggap kafir? Enggak ada, enggak terjadi. Barakallahu fikum. Itu sudah sunnatullah. Wallahu taala alam. Selanjutnya. Apa hukum membunuh kata haram? Kata atau kodok enggak boleh dibunuh. Haram. Ya. Bagaimana kalau dimakan? Memakannya itu berarti lebih dari pembunuhan. Kalau bunuh saja terus dibuang kan masih mending, enggak. Dimakan, dikunyah, sudah lebih dari apa ini? Sekedar membunuh, lebih dari sekedar membunuh dia. Kayak orang bunuh temannya kemudian disate, dimakan. Itu berarti kan betul-betul mengerikan ya. Barakfikum. Apakah biawak itu halal? Nah, kalau dab yang dimaksud dab di sini biawak, ya hukum asalnya halal. Barakfikum. Katanya ada dab yang buas dan liar yang bertaring. Nah, itu namanya saja dab, ya. Tapi bukan dab yang dihalalkan, ya. Sama seperti kalau ada yang tanya, anjing hukumnya apa? Haram. Bukan ada anjing laut, kalau itu halal. Namanya saja yang sama, ya. Ya kan, ada anjing laut kan halal, kalau memang suka silakan dimakan. Bagaimana cara membantah orang PKS, partai apa, Keadilan Sejahtera ya, Ikhwanul Muslimin, yang mengatakan salafi itu benar tapi terlalu ekstrem? Alhamdulillah sudah enggak usah dibantah, mereka sudah mengakui benar gitu ya. Tapi yang benar memang benar, tapi terlalu ekstrem berarti benar ya. Terima kasih. Enggak usah dipantau, pantau apalagi, sudah diakui kok. Ekstrem itu kenapa kok sampai dikasih tambahan ekstrem? Itu oknum. Perfect. Oknum itu berarti individu salafi itu. Ada yang memang orangnya kaku ya. Galak. Enggak hikmah, tidak bijaksana. Al-khata' fi shakhsiyati la fi ilmihi wa aqidati. Kesalahan itu pada pribadi orang itu, tidak pada ilmu dan akidah dan manhajnya. Dia salafi, tapi suka bogem orang. Saya benar, kamu salah. Nah, akidahnya benar, tapi peribadian orang itu yang memang apa ini? Ekstrim. Karena banyak yang mereka lihat yang ekstrim-ekstrim seperti itu, akhirnya mereka pun dibilang, kamu memang benar, saya akui. Tapi kamu ekstrim. Maksudnya ialah pribadi kalian itu terlalu kaku, tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Salafi, tapi kayak preman dia. Salafi, kayak orang berandalan. Itu ekstrim kepribadiannya. Nah, sehingga kalian jangan seperti itu. kalau betul-betul sudah mengaku diri sebagai seorang salafi, maka harus dirubah seluruh karakternya. Salafi, dohiran wa batina. Termasuk penampilan-penampilannya yang ekstrim, yang norak, yang korak. Bandalan, kayak anak yang enggak tahu ilmu. Itu harus dihilangkan. Itu. Paham maksudnya? Insya Allah, kalau semacam itu tidak akan ada istilah kamu benar, tapi ekstrim. Tapi kamu benar, dan masya Allah, kami simpati. Begitu. Ya, paham ini. Jadi kepribadian individu-individunya lah yang menyebabkan banyak orang yang menilai semacam itu. Benar tapi kaku, benar tapi ekstrim, benar tapi kayak gitu. Benar tapi ada tapi-tapinya. Nah, itu tapi itu adalah untuk pribadi mereka, yang benar itu ya manhajnya. Yang bagus bagaimana? Manhajnya baik, kepribadiannya juga baik nih. Bagus, sehingga bisa menampilkan salafi yang utuh sejati, dohiran wa batina. Nah, salafi, tapi dia itu idolanya Ronaldo, Messi. Begitu. Rambutnya kemudian kayak Mario Balotelli, siapa itu katanya? Niru-niru orang kafir apa? Nah, berarti itu berarti salafi batin, zahirnya enggak. Nah, jadi kalian harus tahu, kalau sudah ngaku salafi ya harus apa ini? Zahiran wa batina. Jangan sampai salafi itu kotor, jelek gara-gara kepribadian kita yang memang apa ini? Jelek. Perbaiki kepribadian kalian, akhlak kalian, supaya orang-orang tidak salah paham dengan salafi. Penampilannya dijaga. Dohiran wa batina. Taib. Jadi gak usah dibantah dengan kata-kata. Bantahlah dengan amal nyata. Karena mereka sudah mengakuinya. Taib. Selanjutnya, bagaimana cara yang tepat untuk menasihati orang tua agar mau menerima nasihat dan tidak merasa sakit hati? Berarti kalian harus belajar adab-adab dalam memberi nasihat. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan, itu bukan untuk orang tua saja, tapi setiap yang kalian nasihati. Yang pertama, kalian harus ikhlas dalam menasihati. Tidak ada tujuan lain. Ikhlas karena Allah, tidak mencari keuntungan, tidak mencari kejelekan orang, pokoknya ikhlas karena Allah. Ikhlas. Satu. Kadang orang kan menasihati temannya, ya. Tapi dia apa ini? Enggak ikhlas. Pengen menjatuhkan orang itu, temannya bagaimana supaya jatuh sampai serendah-rendahnya. Dihabisi dalam nasihatnya. Itu gak ikhlas. Jadi harus ikhlas. Dari lubuk hati yang paling dalam. Didasari dengan rasa cinta. Sayang kepada sesama muslim. Tidak didasari dendam dan ketidaksukaan. Yang kedua. Nasihatnya harus disampaikan dengan ucapan yang paling lemah lembut, yang paling sopan. Walaupun ucapannya itu kalimatnya sama, tapi kalau satu disampaikan dengan membentak-bentak, dengan marah-marah, dengan sok pinter, sok tahu, satunya lagi dengan lemah lembut, sopan, itu lebih apa ini? Mengena yang lemah lembut. Kalian tahu Fir'aun Mesir, Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, kenal nggak? Ya, mungkin kenal namanya kan, nggak pernah lihat orangnya. Itu orang yang paling jahat, paling keras, paling kaku, paling menolak nasihat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, wa kulla wa kula. Hah? Wa kula? Fakula lahu qawlan layinan. La'allahu yatadhakkar au yatazakk. Ya. La'allahu yatadhakkar au yakhsha. Naam. Berkatalah kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan ucapan yang lemah lembut, supaya dia mau ingat dan takut kepada Allah. Nah ini orang tuanya, gak Fir'aun. Ya sudah, harus lebih lemah lembut lagi lah. Begitu. Yang ketiga, yakin bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus tahu, orang tuanya menerima atau tidak, itu terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberi hidayah, kalian cuma ngomong satu kata, dua kata saja, langsung diterima. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberi hidayah kepada orang tua kalian, atau orang yang kalian nasihati, walaupun 1001 nasihat kalian sampaikan, gak akan digubris sama sekali. Kepalanya yang mantuk-mantuk, ya, tapi enggak diterima, enggak dilaksanakan. Begitu. Sehingga kalian harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berilah hidayah kepada orang tuaku. Terus didoakan kebaikan, terus kebaikan. Itu cara yang praktis. Ikhlas, yang kedua, dengan ucapan yang lemah lembut, yang ketiga, didoakan supaya dapat apa ini? Hidayah. Karena diterima atau tidaknya nasihat itu terkait hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Ini ada salam dari Muwahid. Ya, dari Muwahid Bengkulu, ya. Nah, untuk semua santri. Semua santri, ya. Ustadznya enggak. Salam dari Muwahid untuk semua santri. Ya, kalian. Nah. Ini juga ada dari Abu Ifah Asidawi. Pesan. Tolong disampaikan. Yang pertama, ucapan banyak terima kasih kepada seluruh ustadz di Al-Bayyinah yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada anak. Jazakumullah khairan. Yang kedua, selaku manusia yang tak luput dari banyak kesalahan, maka ana minta maaf dan minta halalnya bila selama ini pernah menyakiti atau berbuat salah kepada ikhwah yang ada di Al-Bayyinah dan kaum muslimin pada umumnya. Nas'alullah lana walakum salamah wal afiyah fi dunya wal akhirah. Amin ya mujibassailin. Nah, beliau mau pergi ke luar pulau. Jadi menyampaikan semacam itu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.